di saat aku lemah, yang selalu berikan diriku senyuman, tangis untukku. Karena cintamu ku hidup, karena cintamu ku tersenyum, karena cintamu ku bersedih, hanya cintamu di hatiku. Karena cintamu ku hidup, karena cintamu ku tersenyum, karena cintamu ku bersedih, hanya cintamu di hidupku.